saat pertama ditinggal olehmu, hati ini tak bisa terima. Lama-lama aku terbiasa hingga ku lupa denganmu. Waktu itu aku terluka, tak bisa hidup dengan bahagia. Dengan terus berjalannya waktu, punah sudah sakiti hatiku. Andai saja waktu itu aku buta, mungkin detik ini ku masih sedih memikirkan dirimu yang tinggalkanku. Waktu itu sungguh ku terluka, tak bisa hidup dengan bahagia. Aku kini sudah bisa hatiku gelisah, gelisah selalu. Entah mengapa ku memikirkanmu. Kini ku tahu buat luka, coba jelaskan kejahatanmu padaku. cerita kita, tak seperti dulu. Kisah yang indah kini tak ada lagi. Aku benci tapi rindu, hati gelisah bila tak ada kamu. Terasa hampa hidup seakan mati, karena ku tahu kau bukan milikku lagi. Kau kini milik seseorang. Kau rasakan kejujuran cintamu yang kau membalas di kala kau sendiri. Terlarutlah kau dalam mimpimu, tapi cintaku selalu kau menghantui. Aku akan mati, karena ku tahu kau bukan milikku lagi. Kau kini milik seseorang. takkan ku biarkan cintamu pergi. Takkan ku biarkan kau berlalu. Dalam hati ini kau tetap milikku, kini dan sepanjang waktu. Tempat waktu sudah, semuanya berlalu. Tidak dengan cintaku untuk kamu. Walau hati ini masih tersimpan kata janji manismu. Bersamanya kau telah kepadaku. manisnya senyummu, tak semanis sikapmu. Ku tertipu. Mungkin ada cinta yang lain. Mati rasa sudah bila kau tak ada di sini. Jangan ada yang lain di pikiranmu. Jujur saja aku tak bisa mengerti. Aku takkan menyusahkan dirimu asal kau tahu. Coba saja kau pikir, aku kan hanya ingin mencintai. Bukannya coba-coba untuk bercinta. Saja kau pikir aku kan hanya ingin mencintai. Coba saja kau pikir. Dia memang tipeku, ku bahagia dekat dengannya. Tapi sayang aku dan dia sudah ada yang punya. Andai saja aku bisa mengkhianati cintaku, mungkin saja saat ini ku berdua dengannya. Sungguh ku tak tahu apakah ku bisa. Bisa bilang tidak, bisa bilang tidak padanya. Jika dia memohon akan cintaku, kau rasakan seperti yang ku rasa. Aku tak tahu, sungguh tak tahu harus bagaimana. We'll be right back.

Inilah alasanku, mengapa aku tinggalkan kamu. Coba kamu diam dan dengarkan aku bicara. Terlalu cinta, sebelum hancur aku harus kau hancurkan indahnya. Hidup ini manusia tak akan sempurna. Aku yakin diriku mampu miliki. miliki cintamu yang ku tahu kau masih dengannya. Lepaskan dirinya, singgahlah di hatiku. Ku pastikan kau bahagia bersamaku. Ku ingin kau milikku. Ku ingin kau milikku. Ku ingin kau milikku. Ku ingin kau milikku. Cinta tak ada lagi.